Dia anak sendiri? Iya. Bisa ya? Di mana dia belajar ya? Saja lebih muda, mau rasanya jadi mantu saudara Sukandar. Selangkah ku maju ke muka, tetap hatiku dalam dada, sedia berjuang untuk cinta menuju. Mendaki gunung puncak tinggi.